Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin babiin nasta'in wa ala umuriddin jawaddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Senoso sampun dipun amalaken lan sampun kathah penjelasan masalah istighosah. Niki kula tambahaken dhateng kanca-kanca alumni. Istighosah niku judulipun terus terang mawon. Istighfar, selawat, tasbih niku saking pribadi kula. Kanten Allah dawuh kelaturakan wonten ing mriku istighosah wastagfiru rabbakum innaka ghafaro kanthi dasar ayat niku selawatipun kanthi dasar innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim taslima tasbih ladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asyila. Menawi Asmaul Husna niku wonten Ngazinatul Asra didhawuhne idza arata sa'an minal hajat. Tatkala awakmu kepengin suwiji hajat penuwunan patmu ngumpulna sira kalimat tauhid kalimah Allah bi ismin ing asma suwiji min asmaillah saking asmane Allah sang dosa songo al muradiku kang nyocoki metuke limak sudika datang masuk jenengan nyuwun pawelase Allah ya Latif. Nyuwun kemurahane Allah ya Rahman. Nyuwun kanugrahane Allah ya Hanan ya Manan. Naung nuwun sewu, alhamdulillah ketepatan niku kula nampi ijazah ya Allah ya Rahman ya Rahim saking Mbah Yai Manan, Mbah Gus Nur Iskandar Iskini lho sing ijazah kula. Kula nyuwun ijazah namung diparingi niku kalih patekah ping 20 saben bar salat. Namung nalika semanten kula didhawuhi mujadah wonten Batu Ampar 40 dina, wonten Bangkalan 40 dina. Alhamdulillah kanthi pawelas yang pangeran cukup 3 dinten kula wonten Batu Ampar kalih Mbah Yai sampun ditundung nerusaken lampah lajeng teng Kalianget. Niku tahun 59 sampeyan. Tahun 59. Nampi ijazah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sing wasipun atur kula yen namun nyuwun kemurahane Allah diparingana paham dawe Allah lan Rasul lan dawe ulama. Nggih senangsa sekedhik melok nggih kula gatekaken saestu. Niku ingkang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tujuane damel napa mawon pun ngantun sampean. Nek kula terus terang mawon panjenengan kula damel tujuan akhirat dunya iki ora usah kok jaluk wis ditulis teng mriku pepesthian pun wonten ngoten lho. Kanca-kanca alumni sumur piyambak wonten Minhajul Ngabidin masalah dunya rezeki sampun mboten usah kula njenengan repot-repot pusing-pusing sampun wonten tulisane piyambak rezeki makmum. Sing ditangguhnya Allah kula sampean mulai enten kandungan sewulan hingga urip mungkin pinten tahun iki. Betulnya sampean gulein pun enten teng mriku tangguhane Allah. Kacae kathah kedhike rezeki mboten saged tertentu. Lajeng rezeki maksum kang sampun dipun tulis wonten Lauh Mahfuz. Kulum bikitam bimubin bama minta batin bil ardi ila warisiko ya Allah mustaqo bikitam bimubin wis den tulis nang kono lek dikae nasib api sampean dondang nuwun sewu lali kare sing nasib elek soale mboten ning donya ni panggah mboten berputar dan ngoten lho nanti lek sampean nalika penak apik karo wong sing soro besok eneng gilire sampean ndak kisinan. Lho, maksudnya ini kan teng mriku niku ora eneng urip ning dunya iki po anggap kowe tak penak mboten enten. Sugih to mboten enten. Melarat terus mboten enten. Niku ya Allah ya Rahman ya Rahim kajeng jenengan mantep, Pak. Lho perlu kula terusin terus ndi niki istighosah niki. Penjelasane kok men kok endi to ki? Mboten asa kula nemu mboten ijazah kula. Kacake kula klumpukne saking guru-guru kula kumpul dados setunggal siji ngamale niku mumpun ijazah kula. Nomor loro ning kalih niki eling kalih guru kula. Lah ya kanan nyamanan ingkang ijazahe Mbah Haji Yas menawa Gresik lho. Priantun niku nuwun saya ben taun ngajekne wong pitu gawe masjid pitu sing samangke di niku diwaris teng Abah Thoyyib niku lho. Kula mateni niku nyuwun sewu Mbah niku wiritane napa? Wis rih, amal ya Allah ya hanan nyaman nek kon melarat. Haji Yas mati cepot teng masane buwangen yang kali. Neng tembungipun wong alim niku mboten kok diaran sugih-sugih donya mboten. Sugih nrimo. Yang banyu putih alhamdulillah pokok kuat. Sing diarani melarat ora kok ndak paribasan ndak didhuane mboten. Wong sing ndak nrimo melarat. Wong nrimo sugih dhuwit 10.000 iya jemput. Lah ndak nrimo 100.000 kok dok. Mbak yang 1 juta kena duran rono ya, soalnya 1 juta kok ndak 2 juta iso duran rono 10.000 nerima alhamdulillah wes iku cukup sedina ndak luwe rati tukokne luwe tukokne ayem sugih lho tembunge wong alim siji lho sama para jamaah anu kanca-kanca alumni pun mandang dur uritan ben sugih lah dunia harus ditentukne Allah niku wow rezeki maksum wonten Allah mawon lajeng rezeki mamluk kang sampun diwene datang kulon jenang neten niki namung kulon jenang nampi. Oh itu usaha aku aja ngono niku diarani ngujub lali kali peparinge Allah pun ngantos. Lajeng rezeki maungut niku pancen wonten rezeki kang dijanjekne Allah lek kowe tambah takwamu nyedek menyang aku. Metake kejembaran niki. Dadi mboten kok rugi lek sampean kok istighosah kok ndak sugih kok anu kok nang wiridan kok lele. Allah ndawane wa mayurid sawabal akhirah nazid lho pikasi lek kowe kok tujuane akhiratmu donyamu tikei dhewe. Lek kok tujuane donyamu tikei ning akhirat ndaleh apa-apa. Pantun sampean pilihne awak sampean. Lha lho Pak. Dhum mriki tujuanipun nyedhek nek tambah nambahi ya mbok menawa kena tambah kanggo sangune sangu sesuk. Aburero nek bayi ya. Ngadep Rasulullah terus ngaji jarane bareng sepuh nangis nggugut ditakon kan lho sampean kok nangis Aburero. Kula ne pikir-pikir badhe kisah to webih sangkara sepinten ya. Lunga akhirat nih lho pirang tahun sing badhe kula lakoni iki kisah kula sak menjak kula urip kula dewasa teko sak meniki ni pinten niku Aburero Pak. Sik ngoten lah kula sampe mlono. Nah, titik-titik mumpung saya neng kesempatan nggih golek tambah sangune rono. Kene iki wis neng dhewe mun mboten usah dipikirne. Pokok usaha ora tomak ampun. Kowe ngejip lengek wong mboten. Mboten olah lah sampe tomak ilang rong pertolane agama sampean. Niku sing yahanan nyamanan. Sing ya Latif sing Mbah Yai Zahlan sing jamin santri gangsal atus bendinten niku. Suwene sak jege kula Sumerep niku enten kula mriku mondok mriku sen taun 57. Antawisipun nggih enten nek kalih dasa taun jamin santri gangsal atus. Niku jubahe metu dhuwe. Ngoten Mbah Yai niku kiai mbiyen ngoten sak niki ndeten enten kiai kula menek ngoten ta. Terus Mbah Yai Zahlan sing ijazah ya Latif nuwun sewu. Lek dhuwur wonten mlijo, mlijo ni bakul. Jenggo beras, nggo daging kon. Sowan yai dhuwe kok jubah mboten hitung-hitungan regane piro mboten. Ngoten. Kiai mbiyen niku kiai sian. Mula nan kula ning nggih santri ditugas nitung mriki niki, ngoten lho. Kula ning nggih santri padha kan kali sampean. Ditugas nitung mriki kali guru. Niku engkang ya Latif. Singkang ya Allah ya mugi sagis ini Gus Qahir engkang piyambak pun mujadah kungkum 30 tahun. Bayangne awen bengi kungkum sampean ndak jebeber sampean. Rong dine sampean jebeber 30 tahun. Ya Allah, ya muhiso agisni agisni. Ya, engkang ya salam ya satar niku saiki Mbah Jakian niku Pak Denipun Kyai Bastomi, Pak Kyai Bastomi Dayu niku lho. Niku murite Mbah Nur Wakid sing babat daerah Pare, murite Mbah Nawawi ingkang babat Pondok Ringin Agung. Sing jajae niku. Lajeng ya Allah Maliki Yaumiddin Mbah Yai Darwi. Niku sian pun mboten enten ada kiai galek mboten sing anu mboten wonten. Nah wong teng mriku niku sampean kula dudohne. Terus mboten asa kula nemu ngarang mboten tujuan kula siji ngamalne biyen ijazah guru nomor ngeling-eling kalih guru. Niku saged to. Terus yang ini sami kali Mbah Takiat ni. Mbah Takiat ni aku saman tak aturip kita eh bakul tambang nanten. Aku lah didudai karomai aku lah tekon aku sembarang panganan nanten. Kiembian nanten, nanten lo. Nanten nanten lo. Istilah nuun sewu. Kados saat ini pun nanten nanten. Zikir mubarok ini saya kembah Yai Sahlan ya. Dan mugi-mugi kita tindakaken saketon datasaken takar pulon jenan datang Allah Maha Nani saket gesang ingkang istiqomah pejah kusunul khotimah namung niku tok pun gulak nopo-nopo pejah saket kusunul khotimah gesang kulon saketo istiqomah ini iso netepi syariat Islam sampean sumerep piyambak sakniki digoncang nih rena-rena Islam nih lupa zaman. Muga-muga Allah paring istiqomah maksudipun asa kula gesang njenengan sami saged netepi syariat Islam. Pejahe saged husnul khotimah mbetoke Islam lan iman. Kula terusaken kala wingi pun to. Bagasan kala wingi roh niku benjing Siti maksud wonten sakpunipun wonten akhirat iso silaturahim napa mboten jawabipun lek roe wong kafir mboten saged roe wong mukmin saged samanti ngali wonten surat Shaffat ayat 50 ngantos 57 kula dudahaken njenengan cobi samanti ngali piyambak surat wasopati sopane lho mlono sampean duwe kitab lek penak teng mriku mboten enten teng aman gali mungkin surat wasopat niku. Lek wong kafir mboten saged bab disiksa lek wong mukmin saged jaro sinaron tilik-tilik takon tinakonan pak bala ba'du ngalabati ya tasa alun niku. Enten surat wasopat 7 ayat. Mulai ayat 50 ngantos 57. Nah, menawi wong kafir mboten saged. Ngaten. Dan terus menawi tasik wonten ngalam kubur, kita saged nyuwunaken ngapura nek pun wonten teng mriku, pancen kantun piyambak-piyambak. Kita paham? Di antaranya ngalam kubur wonten ing dinten kiamat, wonten ngalam akhirat, niku sik wonten ngalam kubur niku saged. Lempun dinten kiamat mboten saged sampean sak derengaten syafaatul muzma mboten saged nulungi kejawi amal sampean piyambak iman sampean piyambak. Rasulullah sansam paring jauh dateng bibikipun Siti Sofiyah putranipun putra estrinipun Siti Fatimah ya Sofiyatu amatu Muhammad ya Fatimah binti Muhammad angkida angkusakuma minan nar inni laugni angkuma minallahi syai'ah. Sofiyah bibike Muhammad Siti Fatimah anak wadone Muhammad slametno awakmu saka nerakane Allah slametno ingsun Muhammad ndak iso sumukih ndak iso nulungi seliramu niku Rasulullah Pak. Kok eneng wong iso manjing ning swarga wong liya njaluk digebuki lho. Rasul mah mboten sanggup kok ini lha ngene aku masa mendelok. Wonten kitab akhlaku salah pun soleh ini. Ya Sofiyah Ahmadu Muhammad, ya Fatimah binti Muhammad, angkida angkusaku menenar, selamat no awakmu sokai sisan Allah neraka. Aku ndak iso Rasul ngaten pak. Kok eneng uang lah jopi wani-wani wis tak tanggung swarga. Wonten saat niku nuwun sewu Quranipun sampean delok wonten surat Abasa wa tawala. Fa idza ja'ati shahah yauma yaqilur mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sa'nu yuhni sampean delok wonten surat Abasa wa tawala. Tekla tekaning dina kiamat ing kono wong padha mlayu dewi-dewi repot dewi-dewi. Ndak iso wong tua nulungi anak, anak nulungi wong tua, dulur nulungi mboten saged, bapak nulungi mboten saged. Yauma yaqirul mar'u min akhi wa ummi, mbok aku tulung kono ndak iso. Bapak aku tulung ndak iso. Waso kibati bojone pak aku njaluk ndak iso. Dek aku tulung ndak iso. Mbah bani ban dia ndak iso. Wonten esak dina kiamat ingkang nulung namung amal lan takwa panjenengan piyambak. Lajeng sinten nggih ingkang wilujeng wonten ing saat niku mangke, ngoten? Awake niku goleki niku. Ana saat kono sapa ya sing iso slamet? Piye carane slamet? Nah niku terusipun ayat qolallahu taala, dawa Allah taala wa mayyuti illah wa rasulahu. Niku lho Pak, bungane ngoten. Lek kowe kepengin slamet, kowe taat marang Allah lan Rasul. Wis kuwi tok. Gamane mboten enten. Punjere teng mriku. Bama yuti illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihi minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sapa wonge ngabukti marang Allah lan Rasul? Apa perintahe kita lampahi, larangane kita hindari? Faulai ka wong sing tansah abukti marang Allah lan Rasul iku ma'al ladzina kumpul bari wong akeh an'amallah kang paring nikmat sapa Allah alaihi ing atase ulaika bayane wong sing oleh nikmat minan nabiyin gulungan para nabi wasiddiqin wong sodik wong ahli siddiqin wasyuhada wong ahli mati syahid wasolikin wong soleh sekawan iki Pak sekawan gulungane wong sing oleh nikmat terus mundi amprih kula njenengan sami wilujeng wonten ing saat agenging pekun pekewuh ngene iki wau kula njenengan sami siap abukti dateng dawuh Allah lan Rasul. Wa may yuti illah wa rasula wa ulaika ma'al ladina an'amallu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nuwun sewu, asbabun nuzule ayat niki, ngoten? Niko kula gandengne nek asli asbabun nuzule ayat niki setunggalipun wekdal. Wonten setunggalipun sahabat teng mriku namung rajul nah insyaallah sahabat Sauban niku suwan dateng Kanjeng Rasul matur. Kanjeng Rasul, kula niki mboten panggih jenengan sak jam mboten betah jeneng Nabi. Lah terus tiyang niku sing demene ning donya kula roh Kanjeng Nabi tok niku namungan. Lek ndak cethuk Kanjeng Rasul sak jam mboten betah kula niki dos pundi? Niki lho. Ja'a rajulun menal angsor wa wayapi nangis cilan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola matur rajul lau dateng jeng Rasul pakola mongko matur lau dan niku lau ndangu kan pakola mongko ndangu lau dateng rajul sinten Nabi jeng Nabi mayapi kaopo kok kowe nangis eneng opo Pak Jabau rajul matur wong lanang kok sahabat soban duh Kanjeng Rasul lima kuntu ohi buka aksara min ahli wa mali wa nafsi kula niki demen kula teng jenengan pun ngalahne demen kula teng buju kula teng awak kula dhewe jeneng Nabi lek mboten panggih jenengan mboten betah kula niki lek siyen imane sahabat ngoten niku lho kan Man sahabat mboten pakis jenengan mboten betah jeneng Nabi. Lidhalika krana arah mekaten karoh tu sengit kula anu kula niki mboten jemu pokoke sedih lek mboten panggih jenengan. Wakaros tu demen kula alaan aku nang atas yen to wonten kula maaka tansah nyantane jenengan masak tok tu selagi kuwasa kula lazalika marang kempan jenengan sabilan ing dalan. Wis lek teng mriki kula usahane kula tansah panggih jenengan neng kula pikir malih jeneng Nabi lek kula ampun pejah dos pundi walakin nggih walakine tapi kula ngindah matat kula rekalane eteling kula mau takase don jenengan wa mau mati kula ngarep tu weruh kula anane temen setune kula fil akhirat endel akhirat besok sapa layataku terkadang mboten gampang li kedue kula an aku nang yen to wonten kula mangka kempan jenengan dan an amu enak-enakan kula bisuk bika kancanan jenengan waruk yatika lan panggian weruh datang jenengan kados ngeten iki kula bayangne benjing dos pundi kata walau an amallah hingga upami kula niki dimanjing ni swarga. Swarga kula nggih mboten kados swarga jenengan jeneng Nabi. Katalau an amallah ing lamono paring nikmat sapa Allah alia dateng kula wa takala ning lebuaken sinten Allah dateng kula ajanate ing swarga. Palan aku namung mboten wonten kula mangka nyatane jenengan mboten kempan jenengan wasa aku nu bakal wonten kula pimangzalatin ing dalam derajat tadna kula upama ning swarga nggih swarga sing ngisor mboten kados nggih jenengan. Aduna luwe aduk miniman jalatikal luwe asor miniman jalatika kadimang saking swarga singkang jenengan pak ngenti maturin ngoten aneko sahabat-sahabat matur mekaten kanjeng rasul kendel kan walam nyarut mboten jawab sinten nabi yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alai dumateng pematuripun sahabat-sahabat bisain klan setunggal jawaban kanjeng rasul piyambak lek ning pitakonan mboten langsung dijawab mboten mboten gadah jawaban maten mboten purun mendel kanjeng rasul wahyu tumurun pangsalallah mongko nurunaken Allah ayat niku wau asbabun nuzule makaten kala wau terus pundi jeneng Nabi. Tak penting awakmu ngabukti Allah Rasul besok iso kumpul aku. Tenan sing oleh nikmati wong papat niku. Kowe iso panggah kumpul aku syarate lek uripmu kowe ngabukti marang Allah lan Rasul. Sakniki monggo kita gali. Kula jenengan pribadi gali pribadi piyambak-piyambak sepiro taatku marang Allah sepiro taatku kalih Rasul. Ngoten lho. Dan itu asli ini katanya iso anaknya bakul tape iso kumpul aku bakul janganan iso asal netepi dawuh Allah Rasul mbok serbanmu klembreh-klembreh ora iso lek kowe ndak nglakoni taat marang Allah Rasul pun kalau ini disinggung ngonten kitab niku akaku salam mbok serbanmu klembreh koncermu dhewe serb jobahmu malah ndak elek kowe sing kok pangan barang haram onde-onde sih tak haram bleng ndak iso salatmu diterima Allah ibadahmu ndak iso diterima Allah onde-onde sih tak bleng duit apa wakapan masjid apa bantuan pondok saman pangan bleng ndak diterima salat sampean saman delok dhewe lek saman ngaji nggih mboten ngelok niku lho lek mboten nang kitabe aman ngelok niku lho. Kalau nak nulis saya Pak Dakir tak kirim ini lho Pak Dakir jeneng kitab lakune ulama mbiyen ngene iki lho. Bon, zaman sumerep ora pandang anake bakul janganan nek piyambak estu taat kalih Allah lan Rasul apa dawe Allah, dawe Rasul kita tindakne sak kuwate mumpung sing urip. Apa kang dilarang kita hindari kita usaha nih sama nilai-nilai pun temri kompon badan sakit nopo-nopo sak derengnya syafa'atul muzma sak sampunnya pun wonten syafa'atul muzma baru enten syafa'at tiga kang meda saking para nabi suhada lan ulama pun namun niki mboten saged, Bapak Presiden nulah mboten saged. Jenderal mboten saged, yasbau yaumal kiamah salasun, telu tok al-anbiya para nabi was syuhada wal ulama. Neng gladuri zaman waspada ali balagoh ale lapal al ulama teng mriku lek sampean tau ngaji ale niku senen al jinsiah niku dadi al ngiwat saking ngamilin dadi ulama ul amilin sing iso nulungi besok neng kono para nabi wong mat lan ulama kang alman neng elmune di al cara wonten balagoh al jinsiah kabeng puji renane jinise puji diterangne patang perwa siji lur telu al istigro kabeh cukup neng lek pun al ngiwat gantian saking lapal ngamilin al ulai pun lapal al ulama alipun niku bimakna amilin al ngiwat niku wonten jar maknun wonten lho niku sampean tau ngaji balagoh kacae sampean pas padha napa mboten wonten jar maknun wonten dadi mulakno ngene iku butuhne mulang niku pasohatul kalami ayah klosomin tanafurin ghorobatin khalpun zukin. Iki guru pak jar maknun sing pak ahli jar maknun. Sorop sing ahli pak sorop. Mboten kok iso panjen pak diarani pak tanpa buku iso pun. Wong pake kok iso. Tasawuf ugi mekaten. Nggawa kitabe wis padha soalipun pun pak pake tasawuf. Ngwacak ngrembel ya panggah tasawuf, maca joban ya panggah tasawuf, soalnya pak. Ngerti lho. Ada guru pak teng mriku. Nahwu nggih ngoten, sorop ngoten. Lah para jamaah nggih, kanca-kanca alumni niki nuwun sewu mugi-mugi dados pepele kula njenengan sami. Apa ya dalan kanggo nyelepene besok ning kene ndek eneng loro telu kejaba taat marang Allah lan Rasul. Pun titik. Lah sak sampun wonten wonten syafaatul ngzuma lan niku baru enten syafaat ingkang medal saking tigang gulungan kala saking sampun para anbiya, para syuhada lan syafaatipun ulama-ulama liyane niku mboten saged Pak Dupun mboten saged pun ya. Tentu sih kalau masuk sampean kalau kan gawe kitabnya kajengi paham. Lan buat menawen dan keliru kulo pun segan-segan pak berjuri ni gue mak maknane buat tenen manggo buat ten segan-segan. Bon, niku ngandap niki maksudipun dudai dalile, kata ne. Lek roy wong mukmin besok neng akhirat iso silaturahim iso kumpul takon tinakonan di samping wonten surat sobat-sobat Allah niki dawuh wonten surat Al-Fajr ayat 17 ngantos 30 sing ungelipun entek-entekanipun ayat ya ayyuhannasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati he roh sing suci roh mukmin nafsul mutmainah niku siji alif tafsir maknane nafsul mutmainah roh roe wong mukmin bali sliramu marang pangeramu kadi tidone lho dijabut nika dijabute roh nika niku lek roe wong mukmin nggih Pak Plutus penak ngoten he roe wong mukmin bali sliramu marang asane pangeramu kadi rido tinggalno donya iki. Nah, kalau ini sahabat Abu Dhar ini omahe nuwun sewu mboten meja mboten duwe Abu Dhar zaman ndek tebas meja-meja wong cira sekutune kula ning di omah sing asih teng mriku lek kula saged tumbas omah niku kanthi ngamal saleh kula di omah teng mriku sing mriki niki namung lirenan kok mboten enten omahe mboten enten apa-apa blong kosong meja mboten duwe takoni zaman kok ndak glenukane pitik-pitik to njero omah sampeyan. Niki kula seneng sopaku kula, omah kula sing mriku duwe omah kula lek gelem numbas sama saleh kula tikae omah nang swarga mriku jare Allah. Nu ngabudhare ngoten. Niki ngaten wis tinggalen donyawi roh sing mukmin. Ayo monggo sampean matuwa. Balya sampean kula aturi wangsul dhateng ngasaning pangeran kanthi ridho patkuli bi ibadi mlebu kumpul kaula-kaula kula Kang. Niki kanca santri sampean paham manungsa panditembung oleh Allah disebut he kaula kumpul kinasian niki wong mukmin munim. Minim wong mukmin he kaulaku. Kowe mlebu dadi golonganane kaulaku Kang Sun Kinasi. Wa tahuli jannati mlebu swargaku. Niki lek roe wong mukmin. Lero yang kafir nggih nuwun sewu. Wonten surat sopat niku pisawae jahim dengap-dengap wonten telangin neraka jahim aman delok wonten surat pasopat. Ampun kula mongke apa kok saya enak sampean delok mulan sampean catet. Surat pasopat ayat 50 sampai 57. Mantilah. Kowe omong mboten kot akhbaro teman-teman aweh warta sinten Allah Allah Subhanahu wa taala ni syuhada saking permasalahan wong mati syahid bianahum kelawan teman setune wong mati syahid iku ahyaun urip nindar robi ana pangerane wong mati syahid yurzaku direzekeni wong mati syahid mboten mati niki enten critane jaman sedane Umar bin Abdul Aziz. Enten priantun kagungan putra sik cilik soleh pejah. Belas enggak cetuk, enggak tahu ngipi. Pas sedane Umar bin Abdul Aziz cetuk ngipi lho le. Lah kowe kok iso man? Nggih Pak wong kula sawek takziah. Lah niki Allah taala ngutus sedaya malaikat langit lan tiyang mati syahid wonten langit niku sedaya diutus medun. Hormat teng takziah niki Umar bin Abdul Aziz niki. Khalifah niki. Neng piyambake lek dalu nangis ya Allah taala lek siang ning ngatur masyarakat. Lah kowe kula niki mboten pecah lho Pak, kula teng mriku sik kali Allah taala niki paring rezeki mboten pecah kanca-kanca mati Said niku. Niku nyepeno bapake. Lah niku sedaya kula niki takziah mampir teng jenengan. Nggih Pak edah kula takdim teng jenengan. Pak niku roe bocah. Gamen percaya mboten monggo niki ayate niki. Utu ayat wala taksabanal ladzina kutilu fi sabilillah amwat niku bal ahyaun nginda rabbihim yurzakun parihi nabi ma atahumullah min fadli. Niku lho ayatipun wis tabisiruna bil ladzina lam hakubihim min khalbihim Ali Imran itu 105 mantingali 109. Allah paling kabar wong mati syahid kuwi ndak mati. Wa anahum teman satune wong mati syahid iku yastab jurun bungah-bungah biladina tetemu klan koncone lan yalhaku kang ndak tau cethuk bib ing wong kang mati syahid min kalpin saking wong semburine. Wa nahum teman setan wong mati syahid iku yastab sirun bunga-bunga binikmatin nampa nikmat minallah saking Allah wapadlin nampa kenugrahan. Wadha dawuh punika nerangne bilih roe wong mukmin minjing teng mriku saged cethuk-cethukan jagungan nek caranan surat sopa klaturaken Pak Akbar ba'du malah ba'di yatasalun. Dateng beri kini dan ini. Ya dulu nuduhnya ngalah talagi mengatasi tetemunya pun wong mati syahid min salah satu audien saking tigang margi dalan. Aha dua salah satu tunggalipun tiga enam temennya wong mati syahid tindak robi monongasani pun tiangkang mati syahid yurzakun direzekeni. Bahkan widakan utat kalane seono sopo mati syahid iku akyaun ure paho mongko tembong mati syahid iku ya talakun podo tetemu karo kancane. Sakit silaturahim omong-omongan desundi ngaten roe wong mukmin nonton mereka nen surat pasopati roe wong mukmin aku mbien tau dipengaruhi lho karo tonggoku ndak oleh percaya karo dawe Allah lek wis mati bakal diuripne dianuhi ndak percaya jajal didelok niku pun langi wonten ing tengah neraka jahim nen surat pasopat. Asane kaping kalihipun annahum teman setune wong kang mati syahid iku nama istabsyaru aneng pesine bunga-bunga sapa mati Zaid bi ikwanim ketemu karo kancane lho anu belajar aneng kono padha seneng-seneng cetuk kancane padha mukmine ning kene mbok yo ngono to Pak maksudullah padha muslime padha mukmine ada seneng-seneng padha rukun ngoten iso teko mriko nggih panggah rukun. Apa sing diburu ndak rukun ya apa rebutan apa sok ngguyu sing direbuti lho apa. Jabe sampean galeh sampean nek ngguyu dhe. Ndak rukun ya direbut apa jajale. Inama yastabsiru bi ketemu kancane bungah-bungah liku tumihi malaihim krana tepune tekanipun kanca kancane wati saya alaihim ngatasi wong kang mati walika ihim lan tetemunipun kang mati bi ing kancanipun ahli suhada ya ora ahli suhada mbok ya budi pekertine iso kaya pekertine suhada karo sami muslime mesem guyu rukun ben jadi ngejak-jakan wong kafir. Ya sampean ro dhewe saat iki cobi. Sampean ro dhewe kula marahi yo ndak nejo lho yo kok pas ngrungokne disanu ngrungokne bus niku nglarang yayasan Haromen kudu ditutup jeneng mriki niki lho cobi lho niku wong negarane negara Indonesia sing duwe kok bus sing duwe kok Amerika iki lho piye kaya Irak kok isa ndo. Niku lagi jebang bae iki besok piye wong negara Indonesia sing duwe wong desa iso bus nglarang karo yayasan Haromen supaya ditutup dicekal. Ki lho apa ki jane sing duwe negara iki kono apa wong Indonesia iki. Lha krana wong Islam ndak rukun bener. Hati-hati sampean pumpung sik ana kesempatan sampean rukun padha muslime saestu kulon. Apa sih sampean guyu aburu napa lho ndak rukun aja. Apa to? Wong Islam mungkin tulung tinulung kok. Sing diparingi jembar nulung sing kekurangan. Mbok menawa mengke berputar roda sampean kekurangan iso ditulung sing jembar ngoten. Wong kula taun 73 sampai 70 niku mangan gaplek utangan no, Pak. Sampeyan iki 10 taun mulai mangan utangan sampeyan niku. Utang bar wonten kula sahur utang. Oh, kula catet kula. Mboten wahane kula catet utang kono sakmene nggih kula sahure tenan. Bareng belek niku bar niama utang kula kuwatah mboten saged nyaur kula tenggene buyut niku terus terawan. Wah, nang wong unu-unu marah yai butuh dhuwit. Woi, kau ngenyak, buatin sih saya itu. Ini nota kalau ditutup hanya sih kini tangguh sama nol disauri nih, selamat nih kau. Padahal buatin kelopangan, kalau menjamin kau kerja gulek. Asal kau sah, gaya pondok ndak gulek jalu-jaluan masyarakat. Kau lo ndeng gurguan ya ama telung sasi setengah gulek emas. Sampean ajenge sumerep iso mbok yo ngene wong muslim kuwi asale kaping 3nipun analab daya stabsirun yufidha faidah polafat bilogot cara lugatipun anahum temen setene wong kang mati Said Ali swarga iku basiru ba'dum ba'don padha bungane antarane jilan setengah misal yubasirun padha lek bebungah jaman nang donya niki. Wakola soleh menika sinten soleh bin Basir. Balagoni temeka ingsun. Apa anal arwaka temen rohku ya talaki tetemu ngindal maute neng wong mati jebret yo kang nggih. Wong sing mati dhisik niku ndelok piye-piye. Delok piye yo roe. Engko mbalike nang neraka medhun apa nang jasad sing disiksa apa yang sing diganjar niku ngoten teko dong mapak. Balagoni teko ingsun. Apa anal arwah katon roh kuya talaki tetemu indal mauti nalikane mati jebet ceput ni wong patakul arwahkul mata takon sopo ngucap sopo roi wong mati mati liru kimaran roh alati tas mudu kang munggah sopo molekat ni ku gawa roh kalau wau ilahim dusundi ni sampeyan kaya pakan nama waka kadusundi panggunan sampeyan. Bapi ayi jasadin wonten jasad kalih apa jasad sing nenten neraka apa wonten swarga kunta wonten sampean pitae bin amkhabis apa sampean mlebu ning jasad ingkang suci apa jasad sing jember Sumabaka Soleh nyeritane bernangis Kyai Soleh bin Basen sing nyeritane nangis ya awake dhewe aku besok piye ya. Lho. Ten Pak. Niki mboten gaen-gaen panjane ngoten tenan. Sampeyan lajeng lek pun ngeruh ngoten. Mbah amal napa wenti tujokne muga-muga slamet ing mangsa kuwi pun. Mulai cepat yang kau selamat sampai neng kono mengkau selamat penam niku liane niku muti tanggung laturakan rezeki rasa sangat pikir dunia rasa sangat pikir wis neng dewi Allah wis janji neng lek wilo pikiran cepat yang rohmu besok bali nyandi ceblok engko warga pon rokok nang jasa ting disiksa apa sing diganjar. Cuma bakal mongko nangis sinten Kyai Soleh bin Basir ingkang critane aku crito ngene iku ban nangis nangis si pribadine piyambak mboten namung niku sahabat Silmanul Faris niku zaman taaturi mireng wong maca Quran wahina jahannama lama idhu majmain nangis tigang dinten dadi golek-golekan niku sahabat to Pak nek kula sampean enak-enakan wah wis tak bang sampeyan tak tanggung swara apa lho niku sahabat Silman mawon krungu sak tugel ayat mboten sak ayat mbakin najahan nama teman setune janam iku la mau hidup nyeti nggon baline manungsa ajbain kabeh glebekan piambake yuwet golek slamete ya Allah muga-muga kula wilujeng lho wilujeng neng kono. Jadi nuhun saya usaman mungkin lah rohalah kesempatan gue nyambut gawe paribasane sak meni tanggiri nambahi pengertian gule sangone kono ah bos tujuannya pun nornom pun selamat iso diparingi selamat saka bendune Allah seksana Allah parengku suruh hati mah urip kanthi istiqomah pun yang pun saya pak pun mboten nornom. Gimboten mungkin sama najeng tukaran gimboten gyo apa direbut. Upama rebutan apa? Sumabaka nangis sinten Kyai Soleh bin Basir kata gole bau inggo nglindih mangnemen maksudipun nglindih dumateng Basar bin Soleh bin Basir apa buka nangis nemen sangat nangis ngguguk ya mbakipun. Badakara Muawiyah bin Yahya. Cerita sinten Muawiyah bin Yahya ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula dawuh jeneng Nabi inanat sal mukmina teman setune roe wong mukmin. Idaku pidotet kala den jabel talakoha. Mapak ing roe wong mukmin sapa alurahmati malaikat rahmat minindilah saking ngersane Allah dipapat malaikat rahmat. Ya wonten mingking kejembaranipun. Kama ya talak al basir kaya oleh mapak sapa kang bungahne pidunya wonten ing donya. Kaya kula nasame dawuh malaikat rahmat kung dhuru nyrantekno wong-wong aja kesusu-susu ngesakno aku dek iku mang ung dhuru ahakum amhilu nyrantekno mang dulurmu sing budal iki kata yastarika nggo ngalap ngaso. Rekoso banget cepoteng roh niku lek rekoso ngoten Pak. Kata yastari kang ngalap asu fainau mongko temen setuning kancamu iki roh iki karena roh pitar bin sadi susah banget mau ngalami penderitaan sing luar biasa istirahat no disik cobi mulo Siti Aisyah nuwun sewu enten Dalailul Khairat saman tingali ingkang dina Selasa penjelasane pun wonten kitab Wasiatul Mustafa Siti Aisyah wiridanipun Allahumma barik li fil maut bab ima ba'dal maut namang niku tok ping selawe bendina namang Allahumma barik li fil maut bab ima. Ya Allah kalau sampean paring ngantos mboten kersa dipun sarekne kempak Kanjeng Rasul moh dikuncarakne Siti Aisyah niku. Lho kok sampean wehne Sayyidina Umar Siti Aisyah nggih jenengan piyambake pilih mboten kempak Kanjeng Rasul mboten pedi lek kula mengke dikuncarakne mboten pas niki. Siti Aisyah niku para cobi aman galih. Lah kok mboten saniki ora nuwun sewu dudu bakate ngaku-ngaku lho niki lho. Sing genah niku garwane Rasul mawon lho napa sitingae sesaman kok mboten kempal Kanjeng Rasul sarian sampean niku kok sampean paring ni Sayyidina Umar. Mboten pantas kula. Kula sungkan kula isin lek di wicar kon carane kula niki garwane Rasul niki sitingae sah niki. Ibadah pun Siti Aisyah kata sengkatan sik mekaten jana. Tapi Siti Aisyah namung Allah mau barik li fil maut bab ya Allah saman paringi barokah pecah kulo sak sampun pun pecah kulo namung ngoten tok mboten njaluk napa-napa. Nabi Yusuf jalukne napa? Robbi anta wali bidunya wal akhirah tawapane musliman wahik nabi sholihin ya Allah. Panjang ingkang merintai badan kula donya akhirat mugi mejahi panjang datang kula kanthi Islam lho namun iki walhik nih bisolikin kula saman kumpul nih kalau jangan diko ingkang soleh lho niki lho pak mboten kok rebut wah lah lah lah Siti Aisyah Allah balik li fil maut babi ma badal maut ten beriki ngeten niki cepoten roh-roh niku sangat penderitaane pun. Pun. Niku kula pungkasi kanthi niku wau barik li fil maut babi ma badal maut. Ha tataliki arwahul aqya wa arwahul amwat. Ana ta bisa ketemu apa roe wong urip karo roe wong mati? Jawabipun saged. Dalil nas A'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu yatawaffal anfusa kina mauti ilah. Dalil ingkang kenyataan nalika kula njenengan ngipi cethuk ae jawabipun saged dalil nas Al-Qur'an Allahu yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha payum sikil lati qondo alihal mauta wa yursil ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa jawab putai jawabipun ana arwah kaum teman setune roe wong urip karo wong mati ku tata lagi bisa ketemu bil fi'li. Wahata talak dene utai tetemu la kedhe wong azilatun kaseron kathah dal ingkang nedahne mutaadatun ingkang wewilangan kang dialami tiang-tiang ngipi cethuk bae terus didhawuhi neng lek dawuh niku apik niku saka malaikat lek elek niku saka setan engko sampean ngipi cethuk mbah sampean ngomong bapakmu bacoan sama bacok itu setan lelek sama setan apik sama malaikat kue buktinya karo wong tuamu sama lakoni ini kue malaikat bapak bacoan oleh kue kepingin mulia bacok tenan lho setan kuduruh bedaknya ipen sing bener karo mboten ini kue jumlahnya saking nafsu wonten mihajul ngabidin. Nak perintah elek, setan, apik malaikat. Dan lho. Waqad qala ta'ala teman-teman dawuh sinten Allah ta'ala kuya tawafal anfusa matane awak-awakan kinama tenalikane matine awak-awakan walati lan awak-awakan lan tamut kang ndak mati pimanam ya enten sing turu urip neh. Payum siku mongko ngeker sapa Allah alati ing roh awak-awakan kodo kang sampun mesti Allah ngalih lek mesti mati dikeker langsung ngati lek wonten delok sampean wonten tafsir Jamal ayat niki sampean tingali nggih tafsiranipun roh sing wonten kula jenengane wonten kalih roh tamyiz kalih rohul hayat eh loro-loro niki dijawab dijumu Allah nggih terus mati mulane sadurunge turu siap-siapa mati kanjeng Rasul ngoten. Mbok menawa kok pas turumu terus mati. Lek urip neh karo Allah diuculne iki, diculne malih wa yursil ukhra, ngeculne Allah ingkang sebagian urip ila ajal musama sik teko kok pirang taun. Turune sampean. Mulane lek tangi turu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lho, lek ngoten, Pak. Alhamdulillah sing Pak. Kang uripne Allah marang aku wis mati, Bu. Inapi dalika temen setene mengkono conto manungsa ana kalane nilu turu bali urip neh ana kene bablas turu dijabel Allah. Lah ayatin dadi tanda-tanda kekuasaane Allah li kaumin tumbab kaumnya tabakarun saman pikir lho ngoten niku. Pikir. Masalah iya ya. Upama bablas. Wong ndak duwe. Surat Zamar ayat kawan dosa kali. Padahal teman-teman udah neng ala etik kau arwakil akhya yang atasnya tetemu ni pun rohipun wong urip bel amati wong mati. Anal hanya teman setu ni wong urip ya rohi pi. Mayit cedok wong mati pi manamin jerune mayit wong sing wis mati. Payas aluhu mongko takon sapa wong sing urip. Marang roe wong mati kala wau ngan umurin saking para peko tetaluk kekang gumantung bil madi kang sampun liwat awil mustakbal entak kok nuwun sewu ngipi ngoten nah mboten kok terus sampeyan tok wah aku cetok roe anu nang kuburan goblok niku mboten ngoten lho mboten ngoten ngipi cetok terus desundi mbah anu besok bakal ana ing zaman ngene. Kowe kudu ngene, niku sok-sok pancen enten. Jaman sing wis liwat diterangne mbiyen kono ki anu. Aku ndek pendeman Mas neng kono, kadang nek enten sing ngoten. Tak wehne kowe jumuken, kadang enten. Dijumuk wong liya nggih mboten oleh, mboten saged. Kadang ngomongi barang sing bakal dumadi. Bayu jibuhun jawab marang wong sing takon sopal mayitu mayit sing wis mati ama ya salur roe mati ngomongi takok disundi anu dijawab baru bama akbaru terkadang aweh wertopo roe mati marang wong sing urip bimalin bondo dapano kang mendem sopo mayit marang bondo dapano kang mendem ing bondo sopal mayiti makanin dan pangguran lam yuk lam kang dak diberui tau lam dak lam dak bisa perlu bing bondo sop si wau sakliane mayit kalau wau enten aku di pendeman yang kono pen yang saung ibadah enten ini ragain gain. Wau wow, mung roh nggonmu nang masih diwapusi sampean golekne niku troyoan niku sak pendhel wonten sampean golek troyoan emas sampean ditwarik sampean juta gemblung niku pun sedaya sing kula omongne kula ngalami kok niku sampean tak omongi pun tok lek urip sing tetek bengek niku pun sedaya sing tak omongne kula ngalami dihapusin blibes nonton niku wandangna sampean tak omong ini ki sing nyamar nggih Pak nuwun sewu sing nyamar saestu kula pernah niku ki sampean pun roh Nur Muhammad kula nggih mendel kula mboten pamer nggih ada kula nggih pun tau ngaji kitab Nurudakoe Madjununullah siji niki tak pun perang-perang kula tau zaman ning Mbah Yesa kula mendel ya tak bareng ngoten oh kula dudoy kula wejang kula mendel golek lampu pitoro maknuju wompok beduk-beduknya pun ih saman sahajat ping pitu pan-pandeng kula nggih tetok man padahal kula nggih men lho bareng dilebok nih teng kamar peteng bleng ya otomatis ora ornorno apan mripat ndelok petro mangoten lajeng nang petengan nang gelembung-gelembung abang ijo kuning terus nang Muhammad guwa ndung ya men kocok kok piye kula nggih ngoten padahal Nur Muhammad tenan mboten ngoten enten Nurudakoe iki wonten tataran ngalam ahadiyat wahdat wahidiyat ngalam arwah ngalam misal ajasan misan kamil niku enten niku mboten kula sai niku mboten kula ulangne teng santri kula kuwatir kula blak-blak mawon kula sai dhewe lah niki sing ngamari melan sami niki kitab niki kula jiwa sampean nek diomong aku cetok bapak nang kuburan kula anu kono gobak ya iki opo lho niku sampean roh niki kitab piye cocok Qur'ane hadise napa mboten ngoten lho Kanca-kanca alumni kula aturi mulan sampean nggawa kitab e sampean roh. Lek enten salah kula nggih sampean saged ngelingne wong sami-sami kadang kula malah-malah sakniki nggih nuwun sewu fisik kula niki kenang sehat. Dadi matur nuwun nek cara sampean elingne ngoten. Malah-malah sampean siap pun nggih mengke kula sing ngaji, kula tak ngrungokne matur nuwun. Saestu. Nek ngeten no dasare ngeten niki. Pon baru bama baru bidai bidi bidai nen alai kadang ceritane sapa mayit ing bidai nen kelawan utang alai ngatasin mazakaro nutur sapa mayit sawahi dau ing peksesanipun Mbak Adila tau lan tondo-tondonipun amin adilati mas saking perkara kang nudhaken dawuh ma perkara yurwa kaune kewan kang mazakaro Wadu kira lan den tutur apa sawah itu perkara sing duduhne dalilipun ngoten no mayurwaan anahu saking temen setune kelakuan siji niki saking ulama kang pernah lama hadorot arikalane dugi cinten Sareh bin Abid Asrumali Al-Wafata ing badhe sedo dakola mlebet ngale dumateng panjenenganipun Yai Sareh cinten Abib binil Haris Syekh Habib bin Haris bahwa utawi panjenenganipun Yai Sareh bin Abid yahtadiru piyambae sakaratil maut. Pakola mongko matur sinten Habib kala wau. Ya Abal Hujat, Abah Hujat. Pak nuwun sewu nggih, Pak. Ing kodhar talamun kuwasa sampean ala antak tiana yen to teko sampean dateng kula badal maute sak sampunipun pejan jenengan. Patuh biru namangka kula aturi nyritane sampean dhateng kula bimaing perkara taro kang sampean sumerepi wonten mriku bab nggih palek sampean enten kongang sak sampunipun sampean pejah kula sampean kae kabar pamakasa mongko kendel sinten Afib zamanan pinten zaman layaru kang mboten kali kan sampunan sumaro au mongko suli Werduh sinten Apip dumateng panipun Sareh bin Abid ingkang sedo kala pimanami wonten lebetipun tilem pakola ngipi. Pakola mengko takok Apip lalu dumateng Sareh bin Abid. Yai kae pakaluka desundi tiga sampean wonten mriku. Kala jawab. Saya Sareh dumateng panjenenganipun ingkang takok kala tazawajal alhamdulillah. Kula disepuro Allah. Palam yahluk mongko mboten wonten ingkang rusak menah saking gulungan kula sedaya wong mukmin ilal ladina tadu kejawi tiyang kang biasane almaasa ing duraka wasarus sik netepi ngale ngatasé duraka sedaya kanca-kanca wilujeng kejawi kanca-kanca ingkang biasa piyambakipun nglakoni duraka mboten mertobat niku mboten saged ansa ampunan Allah kados ingkang sampun ingkang disuwun ing ngapura malaikat ingkang mikur ngaras pakbiril lazina tabu watabangu sabilaka waqim adzabal jahim siji iman loro lek dosa mertobat telu netepi syariat Islam empun betabel sampean wajib zakat zakat saestu lek sampean rumoso sampun wajiban zakat sampean bayar mumpung saya enteng kesempatan wala tamu tunai lawa antum muslimun boten kalau kepengen sampean kayak jakat boten niki jeneng sampean sumber piyambak tur Quran pun garis bawahi jo sampai mati kejaba mati mati Islam mati ritak pokoknya netepe Islam termasuk bayar zakat Islam setunggal dalilipun lek roe wong urip iso cedhuk wong mati wong mati iso nyedhi wong urip niku wau. Nomor kalih waqala sal aku Hazim ngendika sal sederekipun Hazim ra'aitu ra'ingsun Malik bin Dinar badha mauti sak sampunipun sedanipun Malik bin Dinar pakul tutakon ingsun ingsun saha ya abayaknya abayaknya Malik bin Dinar madha kodam tabi Allah desundi sampean sebo sowan ngenten asane Allah kola jawab sinten panjenenganipun Malik bin Dinar alhamdulillah kodantu bidunupin kasiroh kula suan marah Allah Ta'ala kan tinggal dosa kang kathah neng makaha ngelebur dateng kula dosa kula apa kusnudzon angsal kula bagusne penyana kali Allah digawe pitutuke wong kula nggih Pak kusnudzon kali apike pancen ngene dibandemi wong kula Pak kusnudzon kali Allah digawe lara apik pancen Allah iki ngene lek gawe aku luweh manfaat ngene kusnudzon terus digawe model pi kali Allah mboten tau suudzon mboten tau ngersula Pak kusnudzon aku pancen apik ngene apa aku ndak ngene kira ndak lara kira aku wah jigar toko ngendi-ngendi toko tam Ancol taman mini barang ini aku selamat rumah-rumah ini ngenen kusnudzon terus apa sing dilakoni Allah marang aku kanthi tak trimo bak apik lek nglakoni Allah ana hikmahe kabeh iki jumuk hikmahe mboten ngrusak mboten niku akmalul kulub ngeten iki beda karo perjuang saringat karepe pas kudu ngene pas niki pun akmalul kulub penggawean ati ning Allah taala gawe aku ngene alhamdulillah pangah bener ana hikmahe lha kusnudzon ngoten dikai loro alhamdulillah bener waras bener dikai beras bener jagung bener terus kusnudzon kali Allah aku jane rumangsa sebone Allah kuwi aku nggo dosa ning alhamdulillah kono kusnudzonku marang Allah ndak tau ngresula ngoten Pak kalih kondok-kondare Allah wedi Allah dawuh wonten kadis rukudesi malam yardo ngala kodoi walam yasbir ngala balai payah krut minta disamai patrut oban siwai sopo ndak rido marang pepesenku ndak sabar coba aku minggato sokosor langitku kene golek pangeran saklian aku hati enengnya serido kadang nangis tok tunggal kali tiga ingkang dados dalilipun bilih roy pun wong mati saged nyetuki wong urip atau roy wong urip saged cetuk wong mati wala mamata sak sampune pun sedo sinten Abdul Aziz bin Sulaiman senes Abdul Aziz anu niki al abid ingkang ahli ibadah al ngabidu ikrop tenan rau cetuk ngipi panggih dumateng Abdul Aziz bin Sulaiman sinten Ba'du Askabi sebagian kancane pun salah setunggalipun kanca wonten ingkang panggih wangalai dumateng panjenengan Abdul Aziz ya bun hadro dodot ingkang ijo ndamel dodot ijo wangala roksi ngatasi sirahipun iklilun pepaes minlukluki saking mutiara ati anu kuluk saking mutiara we jubah ijo apik nggae kuluk saking mutiara pakola moko takon sinten kancanipun kang tasih urip dateng Abdul Aziz ingkang sampun sedo yai kaya pakunta bakdana desundi sampean sak sampunipun ninggal kula wakaya pawajat datok mal maut kah desundi sampean nampi manggi rasane pun pati wakaya paroe tal amrohunaka kah desundi sampean sumur perkara wonten ing ngalam kubur meriku kola jawab simpun Abdul Aziz pun kang sampean pun takok sitok niku patin pun sampean takok nih anake nun sewu putranipun Kanjeng Nabi Nuh kang sampun 4000 taun niku bareng diuripi Nabi Isa sambat aku aja kok uripe usik napa trauma nalika sakaratil maut ngene lho beh aja kok takone soal sitoke amal matu palatasal pati aja kok takone sakaratil maut sik kelingan wah mengamengen cara biyen cara sakniki trauma ansida dikurbi saking bangete susahe sakaratil maut wa ghamilan susahe ila rahim ana rahmatullah kejaba rahmate Allah arat nutupi ana sang kula kulae ben kambeng dosa wa matal kona ila alhamdulillah aku karo Allah diparingi padol napa padole Allah diapura Allah ora saka ibadahku, ora saka aku tidak turune mbahku dewa. Krana mung padoling pangeran sing iso nyametne mung kandoling pangeran Umar bin Abdul Aziz ya Allah. Upami jenengan paling wilujeng dateng kula semata-mata niku padha jenengan ya Allah. Lek jenengan iso dateng kula niku krana adil jenengan. Niku Umar bin Abdul Aziz ora oh aku Wanak yang turun ni wanu, aku kui prihatin kui. Senes, bong padole Allah tak. Rahmati Allah, so padole Allah. Ila ana rahmat Allah. Niki tiga sekawan Bakola Soleh bin Bashar. Lama mata sumantan pun sedo sinten ngatau salmi ya. Roh itu baru sopo yang sun ngatok pimana min jodohin turu yang sun Soleh bin Bashar. Pakul tu takon yang sun jawab Muhammad alas tapi zumratil mata lu saman mboten nggih pun mati nggih kula niki panjenengan pun mati kula jawab yang ngatok yang sampun pecah kula balang nggih kula pun pecah. Kul tu takon kula Soleh bin Bashar paman dasir ta ilahi badal maut saman teng pundi sampun mati paman zatai apa ta suwiji-wiji ditarkib sirta dadi sampe nilai marang ma badal sausai mati saman dus pundi kula matur alhamdulillah sirtu wallahi la khairin kathir wa robin ghafur syakur kula alhamdulillah kan kula angsal pangapura saking Allah wallahi demi Allah kula ila khairin kathir nampi kebagusan yang kakata warobin ghafurun pangeran ingkang akeh pangapurane syakurin kang rimo dateng ibadah kula senajan namung sekedhik pakulang dikorowi kutung itu ama wallahi niku takok niku nun sewu saman seneng dunya kaya melarat tangko ama wali demi Allah lakot kunta teman-teman wonten sampean saman sian tawil kusini seneng dunya kaya saman kaya susah pi dari dunya nalika seneng dunya saman kada susah boten tau bunga blas pada basama mesem ya ngantuk nggih kula panjenengan zaman wonten dunya ngaten ning alhamdulillah. Lha niki palek sabar mulakno klaturaken wonten tiyang niku wonten dunyane sora akhirate bejo sabar ridho. Hazen gadah lumur kamu gadah sederek niku ngene ku. Sedina sewengi apa wis suket sepikul pun. Apa nulis suket sepikul digletakne ngomahe ngoten salah. Kok tau duwe dulur ngoten niku duwe kula. Dulur pun duwe kula. Namung sedina sewengi jatahe suket sepikul niku tidal pun paling nggih mumpun pun. Alah. Sajegi urip niku piyambake susah. Nggih nuwun sewu dicoba ekonomi mlarat ning tetep ibadahe. Ngerti lho. Dadi kula aturaken manungsa wonten sekawan jenis bejo donya bejo akhirat. Wonten ingkang bejo donya cilaka akhirat iki cukup ndak ngibadah. Enten sing cilaka donya, susah donya bejo akhirat dicoba ning donyanipun. Kekurangan piyambak tekun ibadah enten cilaka donya cilaka wis nang donya ndak di apa-apa ndak ibadah piyambake nuwun sewu makula ngucap niku wau rawi kultu ngucap ingsun Soleh bin Bashar niku lho nuwun sewu ya ngatok amma wallahi demi Allah nggih nuwun sewu nggih lakot kunta tawilul kusini sampean se tawilal kusini sampean se nonton donya lek susah mawon ekonomi sampean nggih ngoten niku urip sampean pidun dari dunya wonten desa dunya sih sampean nek sora susah mawon to yai patambah sama mesem ya ngatok wakala ngucap wallahi demi Allah nggih Pak Soleh bin Bashar lakot akobane tapi ngiringi datang kula zalika mekaten kesusahan zaman wonten ing donya rumiyin rohatan to kula sakniki diparingi bunga langgeng bapar handaiman bunga selawas-lawase. Pakul tu takon ingsun Bashar. Niku Soleh bin Bashar. Yai, ngatok papi ayi daro jati anta saman asal derajat nopo nggih sampean. Asam samang lakoni ngeten kala wau, saman lajeng asal derajat nopo? Kala matur. Ya ngatok alhamdulillah Pak Soleh bin Bashar kula dikumpulne para nabi sidikin suhadak solihin. Kula ajeng kula aturaken ragi. Ketang anake bakul kangkung lek wong niku taat kalih Allah lan Rasul besok kumpul niku ngoten lho. Anake tetek bengek ritak ning ndak taat kalih Rasul nggih pun diarep-arep. Namung niku tok. Pabi ayi derajat antas sampean wonten pundi? Alhamdulillah kolan jawab ma'alladina kula dikumpulin tiang kata an'amallah kang paring nikmat Allah alim mengatas tiang kata minan nabiyin saking para nabi wasyidikin wasyuhada wasolehin krono sabar piyambake senajan dikek kekurangan tekun ngibadahipun mikir akhiratipun nah teng mriki laturaken upamit purun dayangne urip neng mriki ingkang 100 taun dayanten sak tempus kalih wonten ing akhirat ya ben teng mriku selalu ndak karuan pirang abad tok taune pira ndak karuan dateng mriki lek karuan 100 taun niku lek dawa kadang lak ning 70 urung nganti tek 70 pun ampun wabat pun ampun kok sampai 100 taun pun ha mulane sampean nuwun sewu alhamdulillah nglaturaken kanca-kanca alumni kegiatan niki wau saged nambahaken wawasan nambahaken ibadah kula njenengan sami kang sarido Allah pun kawanan nggih pun gumiki senajan sekedhik saged dados tambah ilmu ingkang manfaat kula njenengan sami mahanani gesang ingkang istiqomah becah husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajarati asnuraniyah walam ngati qobdati rahmaniyah wa abdali khaliqati insaniyah wa asrofi surati jismaniyah madinil asrofana qazaini ulumi sifaya sahibil qobdatil asliyah wal bajati saniyah wa rubati aliyah manin terojati nabiyun taqtali wa ifahum binu wa ilaih wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin adatama khulakta rozakta mata wakita ila yaumi tuba'atu manapneta sentasi mangkasiro robana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana najina minal qaumiz zalimin wa ansilna mungsalamu barokatan tahurum muslimin bana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana itali awalina wa akhirina ayatan minka warzuqna antakhirur rasikin rabbana taqabbal minna innaka antas samialim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal du'ana ya rabbana qul lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang langkungipun utawi wonten kasaripun atur nyuwun pangapunten sami kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu mboten usah salaman tangan kula sakit. Nggih.